وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj As-Salikin wa tawdihul fiqhi fiddin. Pembahasan kita masih dalam kitab Mawaris, kitab tentang pembagian warisan. Telah dijelaskan pembahasan warisan, penting kita untuk mengetahui dasar-dasar ilmu yang merupakan ilmu yang membantu kita memahami ilmu waris. Di antaranya apa? Ilmu tentang fatwa. Ini yang berkaitan dengan dalil-dalil berapa bagian masing-masing ahli waris. Kemudian juga ilmu tentang nasab dan ilmu tentang hisab perhitungan. Nah, telah kita jelaskan sebagian dari ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Sekali lagi dasarnya yaitu surah An-Nisa ayat 11 sampai 13 dan surah An-Nisa ayat 176. Nah, telah dijelaskan bagian warisan bagi anak perempuan. Berapa bagiannya? Setengah. Setengah dengan syarat apa? Tidak ada anak laki-laki. Perempuan dapat setengah. Dan hanya satu orang anak perempuan saja. Nah, kalau seandainya ada anak laki-laki atau anak-anak laki-laki, nah, cucu misalnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan, nah, beda lagi pembagiannya. Ya, kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, berlaku pembagian rida dari mislul hadil umsayyin. Nah, bagi laki-laki mendapatkan dua kali perempuan. Ya. Kalau ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, maka dianggapnya si mayit ini meninggalkan dua orang anak perempuan. Dan dapat berapa? Dapat 2/3. Dibagi 2/3 ya. Tapi kalau meninggalnya memiliki satu anak perempuan dan cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, maka ini tidak begitu. Terhalang ya. Terhalang dengan adanya anak perempuan langsung. Cucu terhalang dari mendapatkan warisan. Kalau cucunya dari ayah siapa? Dari ayah, dari pihak ibu. Nah, terhalang dengan adanya anak perempuan tersebut. Tapi kalau dari pihak bapak kuat, ya, walaupun kedudukan sebagai cucu, tapi kalau dari pihak bapak tetap dia mendapatkan warisan. Ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, nah, mayit meninggal, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu dapatnya cucu, nggak dapat. Tetap dengan anak laki-laki. Barokah. Untuk warisan anak perempuan, ya sekali lagi dapat setengah kalau seandainya tidak ada anak laki-laki atau tidak ada cucu. Nah, jadi cucu laki-laki dari pihak dari pihak ayahnya. Nah, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Paham insya Allah ini? Yang kedua, dapat 2/3 kalau seandainya fokus natain lebih dari 2. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan 2 pun mereka mendapatkan 2/3. Ya. Kalau 1/2, kalau lebih dari 1 dapat 2/3. Nah, dengan syarat tadi dapat 2/3 kalau seandainya tidak ada apa anak laki-laki dan juga lebih dari 1. Nah, yang ketiga sebagai asobah, ya, sebagai asobah kalau seandainya ada saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki, hitungannya bukan lagi setengah atau 2/3, tapi sisanya. Ya. Kalau seandainya sekarang meninggal, punya ibu, punya ayah, punya 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Nah, sisanya ini, nah, bagi laki-laki 2 kali bagian perempuan. Insyaallah. Tapi kemudian kita berpindah kepada bagian warisan kedua orang tua, bapak dan ibu. Bapak dan ibu mendapatkan 1/6 apabila si mayit memiliki anak. Anak laki-laki, nah, dan juga anak perempuan. Nah, mayit punya anak tadi. Sebagian mengatakan ini untuk anak pada asalnya memiliki anak laki-laki atau perempuan, orang tua mendapatkan 1/6. Nah, mayit meninggal, punya ayah, punya ibu, punya 1 anak laki-laki, misalkan ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6, sisanya bagi anak laki-laki. Atau si mayit meninggal, punya anak perempuan, 1 anak perempuan, ibu dan bapak. Nah, anak perempuan dapat berapa? 2 dapat 1 orang. Dapat 1/2 orang anak perempuan. Nah, dapat 1/2. Kemudian ibu dapat berapa ibu? 1/6. Bapak? 1/6. Kemudian tambah lagi sisanya. Nah, pada waktu itu. Ya, sebagai asobah. Fa in lam yakun lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau tidak memiliki anak, anak di sini kita sebutkan farqul waris. Ya. Yang dia maksudnya ada asal waris, ada fardhu waris. Kalau asal waris, ayah ke atas, ayah kakek ke atas. Nah, kalau fardhu waris, anak ke bawah, cucu. Nah, tadi kalau seandainya memiliki anak dan juga tidak memiliki cucu dari anak laki-laki, ya, meninggal tidak memiliki anak. Masuk juga ke dalam anak itu ada cucu dari anak laki-laki. Maka bagi ibunya sepertiga. Ya. Bapak berapa bapak? Sisanya. Nah, bukan sepertenam bapak. Ya, tapi sisanya sebagai asobah. Kalau orang yang meninggal tidak memiliki anak. Ibu dapat sepertiga, bapak sisanya. Nah, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia memiliki saudara-saudara, maka bagi ibunya seperenam. Jika bisa kita ambil kesimpulan, ibu dapat seperenam dengan dua syarat. Yang pertama, adanya apa? Cabang warisan. Ya, cabang ahli waris, anak ke bawah. Ya. Barakalawikum. Yang kedua syaratnya adanya apa? Saudara. Nah, kemudian yang berikutnya ibu dapat seperenam atau seperenam tadi ya? Atau sepertiga? Seperenam tadi. Ibu dapat sepertiga kalau seandainya tidak ada anak ke bawah dan tidak ada saudara. Nah, ini warisan untuk ibu dan bapak seperti yang tadi. Jadi kalau bapak bisa menjadi asobah, bisa juga bisa dapat seperenam, kemudian tambah lagi sisanya dan bapak. Tapi harta warisan ini dibagikan mimba di wasiyati yusi biha audain. Ya, setelah wasiat yang dia wasiatkan atau setelah membayar dain hutang baru dibagikan warisan. Nah, ayat yang ke-12 menjelaskan tentang bagian warisan istri dan suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Baik kalian wahai para suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila mereka para istri tidak memiliki anak. Nah, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Ya. Baik anak dari suami yang ditinggal meninggalnya, tinggal matinya, atau anak dari suami sebelumnya. Ya. Mungkin seorang istri, dia menikah dengan laki-laki. Nah, punya anak dari laki-laki ini. Satu atau dua orang. Cerai, misalnya. Cerai. Kemudian menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, kemudian si istri meninggal. Ya. Berapa bagian suami? Hah? Setengah seperempat? Hah? Setengah itu kalau seandainya si istri tidak memiliki anak. Istri memiliki anak kan ini? Punya. Berarti tidak dapat setengah. Ya. Nanti seperempat. Walaupun anaknya tadi dari laki-laki yang lain. Sampai walaupun anak zina. Nah. Si perempuan misalnya Allah bela zina. Nah. Punya anak. Menikah dengan laki-laki lain. Ya. Menikah dengan laki-laki yang lain. Maka si laki-laki ini, kalau si istrinya meninggal dunia, dia hanya dapat seperempat. Dia dapat setengah. Dikarenakan si istri memiliki anak. Baik laki-laki anaknya, perempuan, anak zina, ataupun anak dari suami sebelumnya. Nah. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا. Kalau seandainya mereka memiliki anak, maka bagi kalian seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Ya. Seperempat. Kalau tadi dia punya anak, laki-laki atau perempuan, nah, suami hanya dapat seperempat saja. Ya. Barakallahu fiik. Nah, di sini telah kita jelaskan tadi, intinya itu cabang waris. Ya. Walaupun enggak ada anak misalnya, tapi ada cucu. Cucu dari anak laki-laki. Ya. Maka suami dapatnya berapa tadi? Dapat seperempat. Nah. Min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain. Dibagikan harta waris ini setelah wasiat yang dia wasiatkan dan juga setelah membayar utang. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka para istri mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan kalian. Kalau seandainya kalian meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak. Nah, kalau tidak punya anak, baik anak dari istri tersebut atau anak dari istri sebelumnya, ya, maka si istri mendapatkan seperempat kalau suami tidak memiliki anak. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Kalau seandainya kalian memiliki anak, bagi mereka para istri mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Nah, kalau punya anak dapat berapa? Dapat seperdelapan. Nah, min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dain. Setelah wasiat yang kalian wasiatkan atau setelah membayar hutang. Nah, soal ini pertanyaan. Halakal mayit. Mayit meninggal, seorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan, meninggalkan istri, kemudian ayah, ibu. Nah, bagiannya. Meninggal, punya siapa tadi? Punya anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan istri. Istri dapat berapa istri? Seperdelapan. Dikatakan adanya apa? Adanya fardhul waris, anak. Nah, ibu dapat berapa ibu? Seperenam. Bapak? Seperenam. Anak perempuan? Setengah dari anak laki-laki. Anak bagiannya berarti dzakari mislu hadir unsa jaya. Nah, laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Jadi bukan dapatnya 2/3, atau dapatnya setengah di harta waris, bukan. Tapi sisanya. Ya, sisanya. Tapi sisanya ini tadi setengahnya bagian laki-laki. Kalau laki-laki berarti dua kalinya bagian perempuan. Insyaallah. Soal lagi sekarang. Meninggal, dia punya suami. Nah, punya yang tinggalkannya suami, ayah, ibu. Nah, suami, ayah, ibu. Nah, berapa bagiannya suami? Setengah. Gak punya anak. Nah, ayah, atau apa? Kalau istri? Istri berapa? Sepertiga. Sepertiga. Yang tidak ada apa? Tidak anak, tidak ada juga saudara. Istri sepertiga, sisanya bagi ayah. Sebagai asobah. Barakallahu fiik. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Ali imra'atu walahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhumas sudus. Kalau seorang meninggal dunia dan mewariskan dalam keadaan kalalah. Kalah itu enggak ada asl waris, enggak ada fardhu waris. Ya. Enggak ada ayah atau ibunya ke atas, enggak ada juga anak atau cucunya ke bawah. Nah, yang ada saudara misalnya atau paman, ya. Ayah ke atasnya enggak ada, dia meninggal, sedangkan ayah dan atasnya, ayah dan ibunya ke atas sudah meninggal duluan. Nah, dia meninggal sedangkan anak-anaknya pun enggak ada. Imam meninggal duluan atau dia enggak punya anak sama sekali. Nah, namanya kalalah. Kalau demikian, baik laki-laki atau perempuan dan dia memiliki saudara laki-laki satu atau satu saudari perempuan, maka bagi setiap dari keduanya mendapatkan seperenam. Nah, punya saudara laki-laki, misalnya seorang meninggal dunia. Nah, dia memiliki anak, ayahnya pun sudah meninggal dunia duluan. Yang ada hanya satu saudara laki-laki, satu saudari perempuan. Nah, masing-masing dapat berapa? Dapat seperenam. Dan saudara di sini disebutkan oleh para ulama, al-akh wal-ukh lil-um, yaitu saudara seibu, ya. Bukan saudara kandung seibu si bapak, tapi saudara kandung. Nah, meninggal dunia, dia punya tadi saudara seibu dan saudari seibu. Maka bagi mereka fali kulli wahidin minhum as-sudus, masing-masing dapat berapa? Seperenam. Nah, fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fis sulus. Kalau mereka banyak, nah, kalau mereka banyak, maka mereka itu berserikat dalam mendapatkan sepertiga. Ya. Mereka berserikat dalam sepertiga. Kalau ternyata saudara si ibunya ada tiga misalnya. Dua orang laki-laki, satu orang perempuan saudaranya itu. Tapi si ibu. Masing-masing sama bagiannya. Sepertiga dibagi tiga orang. Nah. Ini bagi saudara si ibu. Kalau untuk saudara si bapak atau saudara kandung beda lagi hukumnya. Min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin wa ramadan wasiyata min Allah wallahu alimun halim. Sampai ayat tilka hududullah. Ini ayat tentang waris, ayat 11 sampai 13 surah An-Nisa. Wa qalu fi akhir as-surah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala akhir surah An-Nisa. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil khalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu. Nah, tentang seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ayah ke atas atau ibunya, tidak memiliki anak. Qulillahu yuftikum fil khalalah, katakanlah Allah berfatwa kepada kalian tentang kalalah. Seorang yang meninggal tidak ada far'ul waris, tidak ada asl waris. In imru'un halaka laysa lahu walad walau ukhtun falaha nisfu ma tarak. Apabila seorang meninggal dunia tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki ayah, kalalah. Tidak ada anak, tidak juga ayah, tidak ada ibu. Nah, yang dia miliki hanya satu saudari perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka dia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Wa huwa yarithu wa illam yakun laha walad. Ya. Dia mewarisi setengah hartanya kepada saudari perempuannya apabila dia tidak memiliki anak. Nah, Fa'in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Kalau seandainya ada dua saudari laki atau perempuan, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, kalau lebih dari satu saudari perempuan seayah seibu, saqiqah. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisa'an falidzakari mislu hadil unsayain. Dan kalau seandainya saudara-saudaranya itu ada laki-laki, ada perempuan, bagi laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Nah, jadi kita bedakan. Kalau ayat yang sebelumnya berkaitan dengan saudara seibu. Kalau sekarang berkaitan dengan saudara seibu sebapak. Nah, atau saudara sebapak saja. Ya, ini berlaku hukum tadi. Kalau satu orang dapat berapa? Dapat 1/2. Kalau lebih dari satu, dapat 2/3. Kalau ada saudara laki-lakinya, didzakari mislu hadil unsayain. Sama keadaannya seperti anak perempuan. Anak perempuan kalau 1/1, lebih dari 1/2. Kalau ada saudaranya laki-laki, maka didzakari mislu hadil unsayain. Nah, ini ringkasnya. Nah, seorang misalnya meninggal dunia, meninggalkan 1 anak perempuan. Nah, 1 anak perempuan, kemudian meninggalkan 2 saudara laki-laki atau 2 saudara perempuan seibu sebapak. Berapa bagiannya? Meninggal punya 1 anak perempuan dan 2 saudari seibu sebapak. Berapa? Hah? 1/2. Saudara dapatnya? Enggak, terhalang. Seorang meninggal dunia memiliki 2 saudari perempuan, punya ayah, punya ibu. Berapa bagiannya? Siapa? Ibu 1/6 kan? 1/6? Dikatakan ada saudara. Nah, bapak? Asobahnya. Ada 2 saudara perempuan? 2 saudari perempuan? 2 saudari perempuan? Seibu sebapak? 2/3. Nah, barakallahu. 2/3. Bapak 1/6. Sisanya bagi? Ibu 1/6. Sisanya bagi bapaknya. Barakallahu. Ada pertanyaan? Kita baru baca ayat-ayat saja nanti tentang hadisnya. Baru baca ayat-ayat tentang warisan. Apa 3 ayat ini? Nah, bisa bagi warisan insyaallah. Ya. Ayat 11 sampai 13 surah An-Nisa. Kemudian juga ayat terakhir 176 surah An-Nisa. Nah, sebutkan tentang pembagian waris ini, keutamaan ilmu waris. Kita sebutkan yang menjelaskannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Si fulan, si fulana bagiannya berapa-berapa langsung Allah menjelaskannya. Baik. Pertanyaan saya. Kalau misalnya ada kekeliruan itu faktor ketidaktahuan dari pembagian, itu hukum dari kekeliruan harta itu seperti apa? Misalnya anak laki-laki harusnya dapat 5, tapi ternyata karena kebetulan dapat 7. Nah, yang 2 itu seperti apa hukum? Kalau sana yang kiruan tersebut didapatkan atau diketahui setelah dibagikan, tetap ini haknya hak yang lain. Sehingga hendaknya diberikan kepada yang memiliki haknya. Nah, ada pun kalau tanpa kesengajaan, ketika dia melakukan, dia berdosa. Dia berdosa. Tapi ketika diketahui, berikanlah kepada haknya, yang memiliki haknya. Nah, kecuali kalau disengaja keseluruhannya, ya, dia berdosa. Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.